kan jadi begini. Kau penuh prasangka dan cemburu. Haruskah ku lalui dan ku biarkan saja? Takkan ku katakan agar kau lebih mengerti diriku. Kau yang ada di hatiku, kubuja dan kurambakan. Kau yang selalu di mimpiku, jangan saksikan cintaku. Katakanlah saja, katakan kau cinta, dan aku selalu milikmu. Rasa cemburu. Kau yang ada di hatiku, kubuja dan kurambakan. Kau yang selalu di mimpiku, jangan saksikan cintaku. Katakanlah saja, katakan kau cinta, dan aku selalu milikmu. Kau yang ada di hatiku, ku puja dan ku rambakan. Kau yang selalu di mimpiku, jangan saksikan cintaku. Saja kata.